الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، sebelum kita mulai pembacaan kita terhadap surat Al-Baqarah atau tafsir surat Al-Baqarah 158, beberapa anak harap bisa duduk di depan Zahir, maju ke sini. Sampingnya Zahir, siapa namanya? Hah? Siapa? Raditya, duduk di sini. Salim, maju ke sini. Kami tidak ingin ketika di majelis zikir seperti ini yang hadir di sini malaikat, majelis yang mulia yang menjadi sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian padanya antum main-main. Ya. Kami perhatikan pada beberapa thalabah dari awal daras sampai akhir hanya main-main saja. Nanti ketika kita tanya, hampir semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Ya. Kita minta lebih serius lagi, lebih semangat lagi di dalam menuntut ilmu, di dalam mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Allamah al-Sir Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, qala ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-bayt أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah termasuk syiar-syiar Allah, dan barang siapa yang menunaikan ibadah haji atau umrah maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf mengitari dua tempat tersebut, dan barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan yang sunnah maka yang demikian ini lebih baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersyukur dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas amalan yang dilakukan oleh hambanya. Maka ayat yang mulia ini sebabnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Satu ketika seorang tabi'in yang bernama Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, beliau bertanya kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bertanya, akuntum takrahuna sa'i baina as-safa wal marwah, apakah kalian dahulu para sahabat membenci untuk sa'i di antara Safa dan Marwah? Maka Anas pun menjawab, na'am, li'annaha kanat min sya'airil jahiliyah. Kata Anas, iya. Apa sebabnya? Karena dahulu Safa dan Marwa adalah termasuk syiar-syiar jahiliyah. Artinya mereka orang-orang jahiliyah, kufar sebelum Islam, meletakkan padanya berhala-berhala. Maka sampai diturunkan setelahnya ayat ini, ya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sebagai jawaban ya dari kebencian para sahabat untuk bertawaf di sana. untuk mengitari Safa dan Marwah. Secara langsung Allah menurunkan ayat ini sehingga hilanglah keraguan-keraguan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahkan alal qaul bahwasanya sa'i di Safa dan Marwah termasuk rukun, bahkan ya, rukun daripada arkan al-hajj wal umrah di dalam manasik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana di antaranya setelah tawaf 7 putaran di Ka'bah, setelahnya melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di lembah Masil, di sana mencepatkan jalannya, ya mencepatkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti apa yang dicontohkan di zaman Ibrahim alaihi salam, karena setelah itu menjadi syariat di dalam Islam. Dan yang pertama kali melaksanakan tawaf di Gunung Safa dan Marwah adalah Hajar, istri daripada Ibrahim alaihi assalam. Adapun As-Safa, ya, ini adalah nama sebuah gunung. Safa nama sebuah gunung yang semestinya dia berdempetan atau menyambung dengan Jabal Abi Qubais. Ya. Namun karena adanya pelebaran akhirnya terpapas semuanya dan tersisa sedikit bagian daripada Gunung Safa. Ya. Yang Safa itu sendiri maknanya adalah batu yang keras dan batu tersebut lembut, ya. Keras dan lembut. Begitu juga Marwah. Marwah pun juga nama gunung, ya, gunung kecil, ya, yang langsung bergandengan dengan Gunung Qaiqa'an. Namanya gunung apa? Qaiqa'an. Ini Marwah, yang maknanya, makna daripada Marwah adalah batu yang berwarna putih, ya, dan sampai sekarang masih bisa terlihat, ya. Sampai sekarang masih bisa terlihat di antara Safa dan Marwah. Fa'ala kulli hal, ya. Dahulu dua gunung ini letaknya berada di luar masjid, berada di luar Masjidil Haram. Namun karena perluasan demi perluasan akhirnya semenjak tahun 1300 sekian, ya, oleh pemerintahan dimasukkan ke masjid, ya, karena pelebaran. Karena apa? Karena pelebaran. Fa'ala kulli hal. Qala inna Safa wal Marwata min syi'airillah. Nah, telah kita ketahui apa makna daripada Safa dan Marwah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji atau umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di antara dua gunung tersebut. Artinya ini adalah bagian daripada rangkaian ibadah haji dan umrah. Adapun ibadah haji, mungkin sering kita sampai kepada bab tersebut, ya, atau mungkin lewat pada kalimat haji atau umrah. Ini adalah dua ibadah yang dimana kita disyariatkan untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakannya, yang maknanya secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yaitu al-qasd, yaitu kita memaksudkan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan secara syariat definisinya adalah sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah dengan menunaikan manasik, dengan menunaikan manasik di waktu yang khusus, yaitu 3 bulan setelah Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian di tempat yang khusus pula, yaitu di Masya'ir, di sekitaran Al-Haram, di batasan Haram, termasuk Masya'ir untuk ibadah haji, yaitu sekitaran masjid, ya, sekitar Ka'bah, kemudian termasuk padanya Mina, kemudian Muzdalifah dan juga Arafah. Di tempat yang khusus dilakukan manasik haji di sana. Ya, ini adalah haji. Begitu juga umrah. Umrah maknanya adalah ziarah. Ya, ziarah. Yang umrah pun juga ibadah yang semisal haji. Ya, ibadah yang semisal haji. Dua ibadah tersebut adalah merupakan kewajiban. Haji merupakan rukun Islam yang bagi siapa diberikan kemampuan untuknya untuk disegerakan, dan umrah juga termasuk kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk menyelaraskan. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, ikutkan antara haji dan umrah. Ya, ini menunjukkan kata para ulama dua ibadah tersebut adalah sebuah kewajiban seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali dengan rukun-rukunnya, yaitu rukun haji di antaranya adalah ihram. Ya, dimulai dari miqat, begitu juga umrah, di sana juga di persyaratkan rukunnya adalah ihram dari miqat. Begitu juga Islam termasuk di antara syaratnya, adapun di antara rukunnya adalah tawaf. Tawaf rukun bagi haji, tawaf umrah bagi umrah, kemudian sa'i. Ya, kemudian apa? Sa'i. Dan ditambah untuk ibadah haji rukunnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian di sana pun ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnahnya yang pembahasannya dibahas di dalam kitab-kitab fikih, ya. Di dalam kitab-kitab fikih. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala إن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. الله سبحانه وتعالى في dalam ayat yang mulia ini memberitakan, ya, memberitakan bahwasannya Safa dan Marwah, lalu apa itu Safa dan Marwah, maknanya dan juga batas-batasnya dan letaknya, adalah dua gunung yang ma'ruf, yang diketahui dua gunung tersebut, ya, yang sekarang disebut sebagai Mas'a, tempat kita melaksanakan sa'i di sana. Min sya'airillah, dua perkara tersebut atau gunung tersebut adalah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Syaair jamak dari kata syairah. Jamak dari kata apa? Syairah. Syairah adalah tanda-tanda kebesaran agama Allah yang kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Dan syair itu ya banyak, termasuk di antaranya sa'i antara dua tempat tersebut, termasuk syairullah yaitu Ka'bah, termasuk pura syiar-syiar Islam atau syiar-syiar Allah adalah dengan Jumat, ya, berkumpulnya kaum muslimin bagi salatul jamaah. Itu semua adalah syiar-syiar Allah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkannya. Ai a'lam dinihi dhahirah, yaitu tanda-tanda daripada agama ini yang nampak. Ya, tanda-tanda yang nampak yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah dengan tanda-tanda tersebut, seperti sa'i di antara Safa dan Marwah. Oleh karenanya, di antara manasik yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika kita bersa'i, ketika sampai setelah selesai tawaf, ya, setelah selesai tawaf 7 putaran, di sana kaum muslimin menuju ke mas'a, tempat sa'i. Maka di sana yang pertama kali diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian Rasul menyatakan, abda bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai darinya. Nah, menunjukkan kepada kita perkara tersebut adalah perintah Allah untuk kita mengitari antara Safa dan Marwah. Artinya itu adalah sebuah ibadah yang perkaranya adalah tauqifiyah. Qala wa idza kana min sya'airillah faqad amara Allah bi ta'dhim sya'airihi. Faqala wa man yu'adhdhim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Kata beliau, jika kita tahu Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah, maka Allah pun memerintahkan kita untuk mengagungkan syiar-syiarnya. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah bagian daripada ketakwaan hati-hati manusia. Ya, artinya dikaitkan erat dengan ketakwaan seseorang mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi seorang muslim mengagungkan Baitullah, terlebih lagi di sana ada fadhail salat di sana, ya, di Masjidil Haram. Ya, begitu juga salat di Masjidin Nabawi terdapat fadilah. Ya, salat di Masjid Nabawi pahalanya sama seperti 1000 kali lipat daripada di luar sana. Adapun di Masjidil Haram 100.000, ya, pahala yang didapatkan dikalikan 100.000, luar biasa besar fadilah daripada sholat di tempat-tempat tersebut, dan itu adalah syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fadalla majmu'u nassain annahuma min sya'airillah. Dan dua nas, dua dalil, yaitu ayat yang kita bacakan inna safa wal marwah, begitu juga ayat yang barusan kita baca wa man yu'adzim sya'airallah, ini adalah dua nas yang menunjukkan bahwasanya Safa dan Marwah adalah merupakan syiar-syiar Allah. Wa anna ta'dhima sya'airihi min taqwal qulub, dan mengagungkan syiar-syiar tersebut adalah bagian daripada ketakwaan seseorang. Qala wat taqwa wajibatun ala kulli mukallafin. Yang kemudian beliau menjelaskan takwa adalah merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf, bagi setiap mereka yang diberikan syariat untuk mengamalkannya, diberikan beban untuk sholat, zakat dan seterusnya. Dasarnya adalah takwa. Dalam sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kami telah memerintahkan kepada mereka-mereka yang diberikan Alkitab dan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sekian hadisnya memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan melaksanakan perintah-perintah Nabi alaihi salatu wassalam, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka di sini kita tahu takwa adalah merupakan kewajiban. Wa dzalika yadullu ala anna sa'ya bihima fardhun lazimun lil hajj wal umrah kama alaihi al jumhur wa dallat alaihi al ahadith an nabawiyyah wa fa'alahu an nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala khudhu anni manasikakum. Begitu juga kata beliau di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya sa'i itu adalah fardu wajib bagi yang ingin melaksanakan haji. Ketika kita tahu haji adalah merupakan rukun Islam, barang siapa yang dimudahkan untuknya, maka baginya untuk mendatangi sa'i setelah tawaf, ya. Mendatangi sa'i setelah sawah. Begitu juga umrah, ya. Umrah pun juga termasuk kewajiban. Termasuk kewajiban. Nabi SAW satu ketika pernah ditanya, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir, bapakku adalah orang tua, la yastati al-hajj walal umrah waladhaan, tidak bisa haji, tidak bisa umrah, dan tidak bisa melakukan perjalanan. Maka kata Nabi SAW, hujli abik wa'tamir, hajikan bapakmu dan umrahkan. Artinya ketika seseorang memiliki uzur untuk tidak bisa melaksanakannya dan ada kemampuan dari sisi materi, dari sisi bekal yang akan dia bawa, maka wajib baginya untuk diwakilkan menunaikan ibadah tersebut. Nah, ketika demikian keadaannya, maka tidak mungkin perkara tersebut adalah perkara yang sifatnya sunnah. Artinya kita terbebaskan dari beban tersebut ketika sudah melaksanakannya dalam usia kita satu kali minimalnya. Ya, artinya kita bergantung dengan kewajiban tersebut. Sebagaimana pendapat jumhur, ya. Sebagaimana pendapat jumhur. Itu ayat ini, Inna Safa wal Marwa, adalah merupakan dalil yang gamblang jelas, ya, atas wajibnya sa'i bagi mereka yang haji ataupun umrah. Begitu juga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan is'au, bersailah. Kenapa? Fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Karena Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk melakukan sa'i, ya, untuk melakukan sa'i. Dan diperkuat, ya. Dallat 'alaihi al-hadits an-nabawiyyah. Ditunjukkan oleh sekian hadis, di antaranya telah kita sampaikan. Wa fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun melaksanakannya. Ya. Nabi pun melaksanakannya dan diajarkan apa yang harus dibaca ketika melaksanakan sa'i tersebut. Itu tadi, Nasafa wal Marwa min sya'airillah. Abda bima bada Allahu bihi. Kemudian dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Itulah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sa'inya, baik itu ketika berada di Safa ataupun ketika berada di Bukit Marwah. Ini semua menunjukkan kepada kita atas wajibnya sa'i di dalam dua ibadah tersebut. Bahkan sebagian ulama atau banyak di antara mereka menukilkan ijma, ya, menukilkan ijma, kesepakatan umat. Di antara mereka adalah Imam At-Tahawi, begitu juga Al-Imam Ibnu Qudamah, begitu juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Di antara para a'immah mereka menukilkan ijma atas perkara tersebut. Qala wa qala khudhu anni manasikakum. Nah, ini di antara dalilnya. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. dan kebanyakannya diambil dari hajjatul wada, haji terakhir, bahkan satu-satunya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana telah diajarkan seluruh manasik haji dan umrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Qala faman hajjal bait, barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke al-bait, awi'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Qala hadha daf'un liwahmin man tawahama wa taharraja minal muslimin anit tawaf bainahuma likaunihima fil jahiliyah tu'bad indahumal asnam. Telah kami sampaikan, ini adalah merupakan pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala atas kerancuan, atas keragu-raguan dari kaum muslimin untuk tawaf di antara dua gunung tersebut, antara Safa dan juga Marwah. Gunung yang tidak jauh, artinya jangan dianggap sa'i di sana dikatakan gunung, dataran yang tinggi, bukan sebagaimana gunung yang ada di negeri kita yang sedemikian tinggi ya. Jangan dibayangkan demikian, ini dataran yang agak tinggi dan sekarang tidak terlihat ya, walaupun naik sedikit kemudian turun ke bawah membentuk seperti lembah kemudian naik kembali, ini mudah dilakukan ya. Jangan dianggap perkara yang berat perkara tersebut. Walhamdulillah bagi siapa yang melaksanakannya Allah mudahkan ya. Allah mudahkan. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang luar biasa capek ya, dan lain sebagainya. Mereka ragu ya. Kenapa? Qala likaunihima fil jahiliyah tu'badu indahuma al-asnam. Karena diibadai di tempat-tempat tersebut oleh orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Mereka menyembah berhala-berhala mereka di tempat-tempat tersebut. Qala fa nafa ta'ala al-janah li daf'i hadzal waham la li'annahu ghairu lazim. Kemudian Allah pun menafikan dosa untuk membela, untuk menjelaskan kerancuan tersebut, bukan pembelaan tersebut karena perkara tadi tidaklah wajib. Qala wa dalla taqyidu nafil janah fi man tatufu bihima fil hajj wal umrah annahu la yatatawwa bisa'i mufradan illa ma'an dhimamihi li hajjin aw umratin. Maka penyebutan ya, penyebutan penafian dosa di sana bagi mereka yang tawaf ya, bagi siapa yang tawaf di antara dua perkara, dua gunung tersebut pada haji dan umrah, artinya disebutkan secara khusus. Faman hajjal bait, barang siapa yang menunaikan ibadah haji awi tamar atau melaksanakan umrah, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa. Ini kata beliau tidak disunnahkan seseorang untuk melaksanakan sa'i tersebut bersendirian. Artinya bersendirian apa? Wajib dia illa ma'a inzimami li hajjin aw umrah, harus digabungkan yaitu baik dalam ibadah haji dengan rangkaiannya semuanya. Ya, dengan rangkaian semuanya, baik tawaf ifadahnya, begitu juga dengan wukuf di Arafahnya, semuanya dengan sa'inya. Begitu juga di dalam ibadah umrah dengan tawafnya ihram sebelumnya, tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali tawaf di sekitar Ka'bah harus dengan rangkaian tersebut. Ya, yaitu dia tawaf pertama, dia sampai, dia menuju ke arah Hajarul Aswad. Kemudian kalau bisa dia menciumnya. Jika tidak diberikan kemampuan, maka dia mengisyaratkan dengan sesuatu ya, atau dengan tangannya ya, dengan tanpa ada mencium ya, dengan tanpa ada mencium. Kemudian dia berjalan mengitari Ka'bah ya sebanyak 7 putaran. Dengan 3 putaran pertama dia lari-lari kecil, kemudian sisanya berjalan biasa ya, dengan membaca apa yang disyariatkan. Begitu juga di tengah-tengah itu ketika sampai di rukun al-yamani, disunnahkan baginya untuk menyentuh jika diberikan kemampuan. Jika tidak diberikan kemampuan, maka dia melanjutkan kembali tawafnya sampai selesai. Selesai baru dia menuju ke tempat sumur untuk mengkonsumsi zam-zam. Setelahnya dia berangkat ke mas'a, atau sebelumnya dia sholat di belakang maqam Ibrahim, dan setelahnya dia menuju ke tempat sa'i dan melaksanakan sa'i tersebut. Baru setelah itu tahallul, yaitu adalah rangkaian dalam ibadah umrah dan haji semisal itu. Ya, haji semisal itu harus dengan rangkaiannya, tidak boleh dia bersendirian. Ini makna dari apa? Dari la yatatawwa bisa'i mufradan. Tidak boleh bagi seseorang untuk sa'i dengan bersendirian. Bi khilafit tawaf. Tidak sebagaimana tawaf. Ya. Tidak sebagaimana at-tawaf bil bait. Fa innahu yushra' ma'al umrati wal hajj wa huwa ibadatun mufradah. Maka dia disyariatkan dengan umrah dan haji, dan tawaf itu sendiri adalah sebuah ibadah. Artinya walaupun seseorang tidak dalam keadaan haji atau umrah, dia mengitari Ka'bah untuk bertawaf, ma'jur, dia mendapatkan pahala. Ya. Oleh karenanya tawaf ini ada macam-macam. Ada tawaf qudum. Siapa saja yang memasuki kota Mekah disunnahkan baginya untuk menuju ke masjid untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Walaupun dia tidak dalam keadaan ihram, maka disunnahkan baginya untuk tawaf. Ya. Untuk masa-masa sekarang ya tidak diperbolehkan di lantai sekitar itu kecuali mereka yang umrah, karena banyaknya jamaah, luar biasa penuhnya. Jadi di sekitaran pelataran Ka'bah itu hanya diperbolehkan untuk mereka-mereka yang umrah saja. Artinya yang masuk sana dalam keadaan ihram. Ya. Selain mereka yang tidak umrah, maka dia diarahkan ke lantai atas, lantai 2 dan paling atasnya di lantai 3. Ya. Maka ini adalah sebuah ibadah, tawaf qudum, kapan saja dalam rangka menghormati kota Mekah, menghormati tanah haram, maka disunnahkan baginya untuk tawaf. Begitu juga ada tawaf yang namanya rukun, yang juga disebut dengan tawaf apa? Al-ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf rukun umrah ataupun rukun haji, tawaf ifadah namanya. Begitu juga ada tawaf umrah. Ya, tawaf umrah. Dan ada tawaf namanya tawaf wada. Siapa saja yang keluar dari kota Mekah, kata Nabi SAW, falyaj'al akhir ahdihi an yatuf bil bait. Hendaklah dia menjadikan akhir kesempatannya, yaitu tawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Ya. Sebagian mereka berpendapat hukumnya wajib, dan hal ini diperselisihkan oleh para ulama, wajib ataupun sunnahnya. Qala fa amma as-sa'i wal wuquf bi Arafah wa Muzdalifah wa ramyul jimar fa innaha tatba'u an-nusuk. Maka sa'i ya tidak sebagaimana tawaf, begitu juga wukuf di Arafah, begitu juga bermalam di Muzdalifah serta melempar jumrah, itu semua ikut pada nusuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkara-perkara tersebut masuk pada apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Lantas bagaimana ketika seseorang seenaknya kemudian dia melaksanakan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki dengan hawa nafsunya, maka ini adalah sebuah bid'ah. Ya. Karena perkara tersebut adalah ibadah dan hukumnya tauqifiyah. Jangankan dia mengadakan sebuah amalan, ya, melewati batasnya, ya, melewati batas daripada yang ditentukan, maka tidak sah ibadah tersebut. Oleh karenanya ketika terjadi pelebaran terakhir daripada tempat sa'i, yang kemudian dia tadinya dia 20 meter jadi 40 meter, di sana terjadi gejolak besar di antara para ulama, ya, di majami' fiqhiyah terjadi khilaf yang sangat luar biasa. Kebanyakan mereka tidak menyetujuinya. Ya, namun pada akhirnya setelah didudukkan, karena itu adalah sesuai dengan maslahat yang ada, tidak memungkinkan tempat tersebut kecuali untuk diperlebar, maka mimbab ad-darurah, maka tempat sa'i pun dilebarkan. Ya, dia apa? Dilebarkan walaupun melebihi batasnya. Pada awalnya mereka berpendapat, ya, sebagian mereka, wallahu a'lam, mungkin sampai hari ini sebagian ulama berpendapat wajib untuk membayar dam ketika dia tawaf dalam keadaan yang demikian, atau sa'i dalam keadaan yang demikian telah melewati batasnya. Ala kulli hal. Jadi perkaranya adalah apa? Tauqifiyah. Qala falau fa'alat ghairu tabi'a lin-nusuk kanat bid'atan. Jika dilakukan tidak mengikuti nusuk yang diajarkan, maka itu adalah sebuah bid'ah. Li'annal bid'ata naw'an. Karena bid'ah itu, kata beliau rahimahullah, terbagi menjadi dua. Naw'un yata'abbad lillahi bi'ibadatin lam yashra'ha aslan. Yaitu naw' yata'abbad lillah, seseorang hamba beribadah kepada Allah bi'ibadatin, dengan sebuah ibadah, lam yashra'ha aslan, yang tidak pernah disyariatkan sama sekali, ya, maka itu adalah sebuah bid'ah. Dia melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Wa naw'un yata'abbad lahu bi'ibadatin, seseorang beribadah kepada Allah dengan sebuah ibadah, qad syara'aha 'ala sifatin makhsusah, dia disyariatkan, tapi syariat tersebut dengan sifat-sifat tertentu yang diajarkan, seperti haji dan umrah. Diajarkan demikian caranya. Fatuf'al 'ala ghairi tilka sifah wa hadza minhu. Ketika dilakukan tidak sesuai dengan sifat-sifat yang diajarkan oleh syariat, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang demikian ini termasuk daripadanya, termasuk daripada bid'ah. Seperti sholat, ya. Sholat kita diajarkan dengan tata caranya, waktunya, bagaimana min takbir ila taslim. Ketika seseorang mengadang-adakan sebuah bacaan tertentu atau mengadang-adakan sebuah amaliah tertentu dalam sholatnya, maka ini adalah sebuah bid'ah muhdatsah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Qala wa qawluhu wa man tatawwa'a. Kemudian potongan ayat ini, barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan ay fa'ala ta'atan mukhlishan biha lillahi ta'ala, yaitu mereka-mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, ikhlas dalam melaksanakan ketaatan tersebut, khairan min hajjin wa umratin wa tawafin wa salatin wa saumin wa ghairi dhalik. Yang dimaksud, ya, barang siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah ikhlas, maka yang demikian itu lebih baik, baik itu pada ibadah haji ataupun pada ibadah umrah ataupun pada ibadah tawaf, salat, puasa dan seterusnya. Fahuwa khairun lah, maka yang demikian ini adalah lebih baik bagi dirinya. Tayyib. Fadhal adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan. Nanggung tinggal sedikit, insyaallah kita selesaikan. Fadhal adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syadzi rahimahullah terkait dengan tafsir dari Al-Baqarah 158. Di sini pada potongan waman tatawwa'a khairan, barang siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah ikhlas karenanya, baik itu haji, baik itu umrah, baik itu tawaf, baik itu sholat dan ibadah yang lainnya, fahuwa khairun lah, maka yang demikian ini lebih baik baginya. Qala fadalla hadha ala annahu kullama isdada al-'abd min ta'atillah isdada khairuhu wa kamaluhu wa darajatuhu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala li ziyadati imanihi. Pada potongan ayat ini kata beliau menunjukkan bahwasanya semakin seorang hamba melaksanakan ketaatan demi ketaatan, semakin seorang hamba melaksanakan ibadah demi ibadah, maka akan semakin bertambah pula kebaikannya, akan semakin sempurna pula keadaannya, dan akan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian ia akan semakin bertambah keimanannya. Dan ini adalah hak ketika seseorang berusaha untuk mengikutkan kebaikan demi kebaikan, mengikutkan ibadah demi ibadah, maka dia akan menjumpai dirinya akan semakin semangat, akan semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah, dan dengan itu akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa dalla taqyidu at-tatawwu' bil khairi anna man tatawwa'a bil bid'i allati lam yashra'ha Allah wa la rasuluh annahu la yahsul lahu illa al-'ana. Begitu juga pada potongan ayat ini terdapat dalil bahwasanya siapa yang melaksanakan sebuah tatawwu', sebuah ibadah dengan perkara-perkara yang baru yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali rasa capek saja. Hal ini Nabi SAW sendiri, bahkan Allah di dalam Al-Quran menyatakan atas kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah telah sempurnakan Islam. Allah telah berikan kepada kita setelah wafatnya Nabi SAW kesempurnaan. Tidak butuh lagi tambahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW yang telah menjelaskan perkaranya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali ta'ib. Qala walaysa bi khairin lahu bal qad yakunu syarran lahu in kana mutaammidan aliman li adami masyru'iyyatil amal. Bahkan tidak ada kebaikan baginya, bahkan yang demikian ini adalah lebih jelek bagi dirinya, terkhusus ketika dia sengaja dan dia tahu tidak ada syariat di dalam Islam atas amalan tersebut. Qala fa innallaha syakirun alim. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu syakir dan alim. Syakir adalah termasuk nama Allah. Qala asy-syakiru wasy-syakur. Termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Min asma'illahi allazi yakbal min ibadihi al-yasir min al-amal. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala menerima hatta sesuatu yang sedikit dari seorang hamba. Satu rakaat atau dua rakaat salat dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perkara tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hambanya ketika dia mau berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yujazihim 'alaihi al-'azim min al-ajr alladhi idza qama 'abduhu bi awamirihi wa imtathala ta'atahu a'anahu 'ala dhalik wa athna 'alaihi wa madahahu wa jazahu fi qalbihi nuran wa imanan wa sa'atan wa fi badanihi quwwatan wa nashatan wa fi jami'i ahwalihi ziyadatan wa barakatan wa namaan wa fi a'malihi ziyadatat tawfiq. Maka kata beliau, Allah akan membalas dengan jauh yang lebih besar daripada pahala ketika seorang hamba melakukan perintah-perintahnya, ketika seorang hamba melakukan ketaatan kepadanya, maka Allah akan menolongnya, Allah akan memujinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di dalam hatinya berupa cahaya, berupa keimanan, berupa luasnya dadanya, berupa lapang dada bagi dirinya. Wa fi badanihi quwwatan, begitu juga di dalam badannya diberikan kekuatan, diberikan nasyat, diberikan semangat yang tinggi untuk berbuat, untuk beribadah kepada Allah. Yang demikian ini fi jami'i ahwalih, dalam setiap keadaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah, akan ditambah terus ya kebaikan-kebaikannya. Wa fi a'mali ziyadatu taufiq, dan dari amalan-amalannya akan diberikan tambahan berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya gampang dia untuk berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala lillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh ya. Di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minun idza dzukirallah, seorang yang beriman ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya. Ya, akan bertambah keimanannya. Akan semakin semangat dia di dalam berbuat dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'da dzalika yuqdimu 'ala thawabil ajil 'inda rabbih kamilan muwaffaran lam tanqushu hadhihi al-umur. Kemudian setelahnya, setelah dia diberikan itu semua kebaikan yang amat sangat banyak, maka akan ditambahkan lagi oleh Allah pahala yang sifatnya nanti akan datang secara utuh dan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun daripada kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan berupa taufik, berupa semangat, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Utuh kebaikan yang akan dia dapatkan, yaitu berupa pahala. Qala wa min syukrihi li 'abdihi anna man taraka syai'an lillahi a'adahu Allah khairan minhu. Kemudian kata beliau, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hambanya, bagi siapa di antara mereka yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Qala wa man taqarraba minhu shibran taqarraba minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah sepanjang satu jengkal, maka Allah akan mendatanginya sepanjang satu hasta. Wa man taqarraba minhu dhira'an taqarraba minhu ba'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu ba', yaitu satu ba' ukuran dari ujung tangan ke ujung tangan manusia, disebut satu ba'. Qala wa man atahu yamshi atahu harwala. Barang siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, artinya sedikit demi sedikit, maka Allah akan mendatanginya dengan harwala. Harwala ini lari yang kecil. Qala wa man amilahu rabiha alaihi adha'afan mudha'afa. Barang siapa yang beramal karena Allah, maka Allah akan memberikan keuntungan kepadanya dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Wa ma'a annahu syakirun fa huwa alimun biman yastahiqqu ats-tsawab al-kamil bihasabi niyyatihi wa imanihi wa taqwahu. Dengan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hambanya, ketika seorang hamba berbuat karenanya ikhlas, Allah pun maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan daripada pahala sesuai dengan niat dan sesuai dengan keimanannya dan sesuai dengan ketakwaannya kepada Allah. Mimman laisa kadzalik, daripada mereka yang tidak berhak untuk mendapatkan itu. Alimun bi amalil ibad fala yudhayyi'aha, maka Allah pun mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh hambanya, besar ataupun kecil yang dilakukan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Bal yajidunaha awfar ma kanat ala hasab niyatihim allati ittala'a 'alaiha al-'alimul hakim. Bahkan seorang hamba akan mendapatkan pahala tersebut, akan mendapatkan apa yang telah ia kerjakan karena Allah sesuai dengan niatnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan maha bijaksana, akan mendapatkan lebih daripada itu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.